Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan siang hari ini saya akan lanjutkan pembahasan akidah dengan salah satu dari rangkaian tanda-tanda kiamat besar. Pada pertemuan-pertemuan terdahulu saya sempat sebutkan tentang Imam Mahdi, kemudian Dajjal juga sudah, kemudian turunnya Nabi Isa, dan yang tersisa adalah Ya'juj dan Ma'juj. Ahlu sunnah atau orang muslim wajib untuk meyakini adanya Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka ini adalah satu bangsa yang akan keluarnya di akhir zaman. Sebagian orang berkata Ya'juj Ma'juj itu hanyalah kiasan, jadi tidak ada namanya Ya'juj Ma'juj, itu hanya kiasan saja. Yang benar, mereka ini ada dan bentuknya adalah bentuk manusia. Ada lagi yang mengatakan Ya'juj Ma'juj itu Cina. Soalnya nanti kalau dibaca matanya sipit, hidungnya agak pesek, nah itu adalah Cina atau Korea. Jadi K-pop itu bangsa penyanyi dari kalangan Ya'juj Ma'juj. Yang benar, Ya'juj Ma'juj itu keluarnya setelah Nabi Isa. Kalau memang bangsa Cina, Korea dan semacamnya adalah Ya'juj Ma'juj, terus mana Nabi Isanya? Karena Ya'juj Ma'juj itu keluarnya setelah Nabi Isa. Jadi yang benar, mereka ini masih dikurung dan belum keluar. Adapun Cina, Korea, ya mereka bangsa kafir, tapi bukan Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj itu adalah manusia biasa seperti manusia lainnya, dan mereka mirip dengan bangsa At-Turk yang ciri-cirinya matanya sipit, hidungnya pesek, rambutnya pirang, sekalipun bentuk dan kulit mereka bervariasi. Ya'juj Ma'juj ini akan datang pada masa Nabi Isa alaihi salam. Setelah Nabi Isa membunuh Dajjal, lalu Allah membinasakan mereka semua dalam satu malam berkat doanya Nabi Isa. Jadi ini turun Nabi Isa dulu baru Ya'juj Ma'juj. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Anbiya ayat 96-97. Kata Allah taala, "Hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun wa qantarbal wa'adul haqqa fa idza hiya shakhisatun absarul ladzina kafaru ya waylana qad kunna fi ghaflatin min hadha bal kunna zalimin." Bila tembok Ya'juj Ma'juj telah dibuka, mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Dan bila janji yang benar, yaitu hari berbangkit telah dekat, maka tiba-tiba mata orang-orang kafir terbelalak. Mereka berkata, "Celakalah kami, sesungguhnya kami benar-benar lalai tentang ini, bahkan kami benar-benar orang yang zalim." Firman Allah Ta'ala di surat Al-Kahfi, "Kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain, hingga ketika dia sampai di antara dua gunung, dia dapati di belakang dua gunung itu ada suatu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan. Mereka berkata, 'Wahai Dzulqarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu adalah makhluk yang berbuat kerusakan di muka bumi. Maka bolehkah kami memberikan imbalan bagimu supaya engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka?' Maka Dzulqarnain berkata, 'Apa yang telah dianugerahkan oleh Rabb kepadaku lebih baik daripada imbalanmu. Maka bantulah aku dengan mengumpulkan kekuatan manusia dan alat-alat, aku akan buatkan dinding penghalang antara kalian dengan mereka. Berikan aku potongan-potongan besi. Hingga apabila potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan dua puncak gunung, maka Zulkarnain berkata, tiuplah api. Ketika besi itu telah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berikan aku tembaga yang mendidih agar kutuangkan ke atas besi panas itu. Mereka tidak dapat mendakinya dan tidak pula dapat melubanginya. Zulkarnain berkata, dinding ini adalah rahmat dari Rabbku. Maka apabila janji Rabbku telah datang, dia akan menghancurkan, dan janji Rabbku itu benar. Dan pada hari itu kami biarkan mereka berbaur antara yang satu dengan yang lain, dan apabila sangkakala ditiup lagi, maka kami kumpulkan mereka semuanya. Maka jamaah yang dihormati Allah, Ya'juj Ma'juj itu betulnya manusia. Mereka punya kemampuan untuk merusak di muka bumi, dan mereka ini sedang berada di satu tempat yang tempat itu ditutup dengan tembok, yang tembok itu yang membangun adalah Zulkarnain. Jamaah bisa baca kisah ini di surat Al-Kahfi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu setiap hari berusaha keras melubangi dinding yang dibuat oleh Zulkarnain. Sampai nanti mereka selesai untuk melubanginya di sore hari dan sudah terbit matahari, telah melihat cahaya matahari, maka pemimpin mereka mengatakan, mari kita pulang, nanti kita lubangi lagi besok. Kalau mereka sudah kembali untuk melubangi lagi dinding yang sudah mereka lubangi kemarin, maka dinding itu akan kembali utuh dan lebih kuat daripada yang kemarin. Sehingga nanti ketika waktu datang, waktunya telah tiba, yakni hari kiamat datang, maka Allah akan mengirimkan mereka kepada manusia sesuai dengan keinginannya. Apabila mereka melihat cahaya matahari, mereka pemimpinnya berseru, pergilah, kalian akan melubangi besok, insya Allah. Ya, bisa juga kiranya dia mengucapkan kata pujian itu. Maksudnya begini jemaah, tiap hari, ya, sampai sekarang, maka Ya'juj Ma'juj itu berada di tempat yang ditutup dengan tembok, dan kegiatan mereka sehari-hari adalah melubangi temboknya untuk bisa keluar. Tapi setiap kali mereka melubanginya sepanjang hari, maka belum cukup lubangnya untuk bisa keluar. Sehingga setiap hari pemimpinnya mengatakan, mari kita pulang, besok kita lanjutkan. Setiap hari dilakukan itu, dan setiap besoknya mereka datang, maka lubangnya sudah tertutup seperti sedia kala dengan kekuatan yang lebih kuat daripada yang kemarin. Dan begitu seterusnya. Sampai Allah takdirkan pemimpinnya mereka mengatakan, besok kita lubangi lagi insya Allah. Nah, Nabi SAW mengatakan, manakala si pemimpinnya akhirnya Allah takdirkan mengucapkan insya Allah, maka lubang itu akan berhasil mereka lubangi dengan ukuran yang cukup, maka mereka pun akhirnya keluar dan menyerbu manusia. Setelah mereka keluar dari dinding itu, mereka akan mengeringkan air, dan orang-orang akan berlindung di benteng-benteng, dan mereka melepaskan anak panahnya ke langit, lalu anak-anak panah itu akan kembali dari langit dalam keadaan berlumuran darah. Mereka berkata dengan sombong, kami telah mengalahkan penduduk bumi dan langit. Lalu Allah akan mengirimkan sejenis ulat yang akan jatuh pada tengkuk-tengkuk mereka hingga mereka mati. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sesungguhnya binatang melata di bumi akan kenyang dan gemuk karena makan daging dan darah-darah mereka. Ya. Ini seringkas dari kisah Ya'juj dan Ma'juj. Berikutnya adalah matahari terbit dari barat, dan ini betul-betul terbit dari barat, bukan kiasan. Seorang muslim wajib meyakini tentang terbitnya matahari dari barat sebelum hari kiamat tiba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang mereka nanti-nantikan hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka untuk mencabut nyawa mereka, atau kedatangan Rabbmu, atau sebagian tanda-tanda dari Rabbmu. Pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Rabbmu yang tidak lagi berguna seiman seseorang yang belum beriman sebelum itu, atau belum berusaha berbuat kebajikan dengan imannya itu. Katakanlah, tunggulah, sesungguhnya kami pun menunggu. Dalam surat Al-An'am ayat 158. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumus sa'atu hatta tatlu' asy-syamsu min maghribiha." Tidak akan datang hari kiamat sampai matahari terbit dari barat. Dan apabila orang-orang melihatnya terbit dari barat, maka orang-orang yang di bumi akan beriman semuanya. Akan tetapi yang demikian itu terjadi pada saat tidak lagi berguna iman seseorang yang belum beriman sebelum itu. Nabi SAW juga mengatakan, "Thalathun idza kharajna la yanfa'u nafsan imanuhum aw imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khairan. Tulu'u asy-syamsi min maghribiha wad dajjal wadabbatul ard." Dan ada tiga hal yang apabila sudah keluar, maka tidak akan lagi bermanfaat iman bagi orang yang belum beriman sebelum itu. Dan tidak lagi bermanfaat usaha untuk berbuat kebajikan bagi orang yang belum berbuat kebajikan sebelum itu. Tiga hal ini adalah terbitnya matahari dari barat, dajjal, dan dabbah. Dan semua ini adalah merupakan tanda-tanda hari kiamat yang besar. Wallahu a'lam bishawab. Ahlussunnah juga wajib untuk mengimani adanya hari kiamat atau yaumul akhir. Termasuk beriman kepada hari akhir adalah beriman dengan apa-apa yang dikabarkan atau disampaikan oleh Rasulullah tentang apa-apa yang telah terjadi setelah kematian. Dan hukum beriman seperti ini adalah wajib. Siapa yang mengatakan saya tidak percaya dengan datangnya hari kiamat, maka dia kafir, meskipun dia sholat. Allah dan Rasulnya sering menyebutkan tentang iman kepada Allah dan hari akhir, menunjukkan pentingnya beriman kepada hari akhir. Beriman kepada Allah berarti beriman kepada permulaan dan beriman kepada tempat kembali. Orang yang tidak beriman pada hari akhir berarti dia tidak beriman kepada tempat kembali. Orang yang tidak beriman kepada hari akhir itu sama dengan tidak beriman kepada Allah. Disebut sebagai hari akhir karena setelah hari itu tidak ada lagi hari setelahnya. Yakni tidak ada lagi hari di dunia. Itu adalah akhir perjalanan hidup manusia di dunia. Termasuk iman kepada hari akhir adalah mengimani adanya fitnah kubur, azab kubur, nikmat kubur, dikumpulkannya manusia di padang mahsyar, ditegakkannya mizan, dibukakannya catatan-catatan amal, adanya hisab, haud atau telaga, sirat atau jembatan, syafaat, sampai surga dan neraka. Kita wajib untuk meyakini adanya fitnah kubur. Fitnah apa itu? Fitnah kubur itu adalah pertanyaan malaikat yang jumlahnya dua. Mereka disebut dengan malaikat munkar nakir. Sebagaimana dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis yang panjang, intinya beliau bersabda bahwa manusia di dalam kuburnya akan ditanya tiga. Siapa Rabbmu? Apa agamamu? Dan siapa Nabimu? Orang-orang yang beriman akan dikaruniai keteguhan dengan perkataan yang teguh di dunia dan di akhirat, hingga dia pun menjawab, Allah Rabbku, Islam agamaku, Muhammad Nabiku. Sedangkan orang-orang yang di dunia tidak beriman, maka dia akan menjawab, hah? Nggak tahu. Nah, ketika dia mendengar, ketika ditanya tentang tiga pertanyaan tadi, dia pun selalu mengatakan, ah, gak tahu. Maka karena tidak bisa menjawab, maka dipukullah dia dengan satu batang besi, hingga dia berteriak sekeras-kerasnya yang dapat didengar oleh setiap makhluk, kecuali manusia dan jin. Seandainya manusia mendengar suara mereka dipukul dengan besi tadi itu, niscaya siapapun yang mendengarnya pasti jatuh pingsan. Kita bayangkan aja jemaah, kalau kita pergi ke kubur lalu kita dengar suaranya orang dipukul dalam kubur, apa coba ya, bisa ada liang lahat ketiga di situ. Yani kita setelah itu yang masuk karena mati mendadak mendengar suara mereka dipukul. Adapun orang yang beriman akan diteguhkan dalam menjawab pertanyaan, sebagaimana firman Allah, yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu al-zalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Allah akan teguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memudahkan kita dalam menjawab tiga pertanyaan tadi. Adapun azab dan nikmat kubur, maka seorang muslim wajib mengimani adanya. Ada sebagian orang atau bahkan sebagian ustaz ada yang mengatakan, saya tidak percaya dengan adanya azab kubur. Kalau nikmat kubur, yakin. Azab kubur tidak ada. Ya. Yang benar adalah keduanya ada berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan ijma'nya para ulama salafus salih. Di antara dalilnya, firman Allah Ta'ala di surat Taubah ayat 101. Sanu'adzibuhum marrataini, thumma yuradduna ila azabin azim. Nanti mereka akan kami siksa dua kali, lalu mereka akan dikembalikan pada azab yang besar. Kata Hasan Al-Basri dan Qatadah, maksudnya dikembalikan dua kali adalah yang pertama azabnya di dunia dulu, dan yang kedua adalah azab kubur. Baru setelah itu dimasukkan dalam azab yang besar, yaitu dalam neraka. Ya. Adapun azab di dunia, maksudnya adalah dihinakan manusia. Firman Allah Ta'ala, وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ, dan kami akan timpakan kepada mereka siksa yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar, yaitu di akhirat. Al-Barra' bin Azib, Mujahid, dan Abu Ubaidah berpendapat bahwa yang dimaksud dengan azab yang dekat adalah azab kubur. Ya. Dan di antara azab kubur sudah kita lewati tadi. Siapa yang tidak mampu menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir, maka dipukul dengan besi. Itu azab pertamanya sudah. Ya. Nanti disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang lain, orang yang diazab di dalam kubur, maka disempitkan kuburnya hingga tulang belulangnya saling bersilang-silangan dan saling mematahkan. Firman Allah Ta'ala, An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu 'ala fir'auna ashaddal 'adzab. Kepada mereka diperlihatkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat malaikat diperintahkan, masukkan Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang keras. Ini menunjukkan bahwa Fir'aun itu pun sedang diazab, dan akan diulangi lagi azabnya dengan yang lebih keras ketika hari kiamat datang. Ini menunjukkan bahwa azab kubur itu ada. Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan ayat ini merupakan prinsip yang besar yang dijadikan oleh Ahlussunnah tentang adanya azab kubur. Oh ya, ada sebagian acara-acara TV judulnya azab misalnya. Lalu ada orang mau dikubur, kuburannya sempit. Ada yang dikubur dan di dalamnya ada ular. Ada juga yang di dalamnya ada api, ada juga yang di dalamnya ada air, sehingga kalau dia ditanam maka dia terendam. Saya bukan meremehkan acara seperti ini karena sebagian salafus salih ada yang meriwayatkan hal ini. Yakni ketika mereka ikut di sebagian penguburan jenazah di masa-masa dahulu, ada yang ketika mau dimasukkan tiba-tiba keluar ular. Riwayat-riwayat seperti ini ada di kalangan salafus salih. Tapi ini bukanlah kemudian untuk dijadikan visualisasi berupa sinetron atau acara yang semacamnya. Karena ini sebenarnya perkara gaib. Ya. Tapi tidak mengapa dan tidak perlu ditolak dengan keberadaan yang seperti itu, karena memang di zaman dahulu ada yang meriwayatkan kejadiannya. Mereka mengatakan, kami ikut dalam penguburannya si fulan dan ternyata terjadi kejadian begini dan begitu. Nah. Dalil dari As-Sunnah adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berjalan melalui salah satu kebun di kota Madinah. Nah, ada juga yang mengatakan kebun di sini maksudnya adalah tempat penguburan. Lalu beliau mendengar suara dua orang yang disiksa di dalam kuburnya. Maka beliau bersabda, keduanya sedang disiksa dan disiksanya bukan karena perbuatan yang kecil, bukan karena perbuatan yang besar, tetapi perbuatan yang mereka anggap kecil. Yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Mereka disiksa bukan karena perbuatan dosa besar, tetapi perbuatan yang mereka anggap kecil. Ya. Maka salah seorang dari mereka disiksanya dikarenakan tidak menjaga dirinya dari air kecil. Ya, ini maksudnya tidak menjaga dirinya yastatir minal baul. Itu ada dua pendapat ulama. Sebagian ulama mengatakan yastatir minal baul maksudnya adalah menjaga diri dari percikan air kecil. Sebagian lagi mengatakan maksudnya adalah tidak menjaga diri dari pandangan manusia ketika buang air kecil. Sedangkan yang satu lagi diazab dikarenakan melakukan namimah atau adu domba. Catatan saya pribadi, jamaah, ada orang disiksa di dalam kuburnya karena perbuatan yang dianggap perbuatan kecil, padahal itu menyebabkan dia diazab di dalam kubur. Salah satunya adalah tidak yastatir minal baul, ya. Dan ini ada dua pendapat ulama. Ada yang mengatakan itu adalah tidak menjaga diri dari percikan air kecil, dan yang satu lagi adalah tidak menjaga diri dari pandangan manusia, menutup dirinya dari pandangan manusia waktu buang air kecil. Di sebagian perkantoran atau bandara atau hotel, kita kenal namanya toilet berdiri atau urinoir. Ya, bahkan di sebagian masjid pun menerapkannya. Di mana saya meyakini bahwa urinori ini, pipis di situ, itu menggabungkan dua makna ini. Karena di situ orang buang air kecil tidak menutup dirinya dari pandangan manusia. Ya, dia buang air kecil bersama manusia yang lain, orang bisa lihat dirinya. Dan sangat memungkinkan laki-laki yang buang air kecil di situ terpercik dengan air kecilnya. Ya. Maka selagi bisa seorang laki-laki muslim untuk menutup dirinya dari pandangan manusia dengan cara tidak buang air kecil di urinoir, itu yang harusnya dilakukan. Beda halnya kalau misalnya semua WC yang ada pintunya sudah tertutup alias ada orangnya, sementara orangnya sudah di ujung tanduk, di ujung kemaluan itu air kecilnya, dan dia khawatir ngompol, maka tidak mengapa baginya itu uzur. Ya. Tapi kalau masih ada yang di dalam kamar mandi, maka harusnya itu yang dipilih, karena khawatirnya ya seperti ini, orang diazab karena sesuatu yang dia anggap kecil, padahal ini menyebabkan azab kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan umatnya untuk senantiasa berdoa meminta perlindungan dari azab kubur di setiap tasyahud akhir sebelum salam. Ada doa yang diajarkan Nabi sambil setelah tahiyat, bunyinya Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab jahannam, dari azab kubur, dari fitnah hidup dan mati, dan dari kejahatan fitnah al-masih ad-dajjal. Ini hadis atau doa yang kita baca setiap tasyahud akhir juga menunjukkan adanya azab kubur, karena di dalam kontennya ada azab kubur. Nah, terakhir, dahsyatnya hari kiamat. Seorang muslim juga wajib beriman kepada hari akhir, ya, dengan mengimani kepastian datangnya dan apapun yang terjadi sesudahnya. Pada hari kiamat pasti terjadi sebagaimana diberitahukan Allah dalam kitabullah dan melalui lisan Rasulullah dan kesepakatan para ulama. Di antara dalilnya firman Allah, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatis saati syai'un 'adzim. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Rabbmu, Sesungguhnya guncangan hari kiamat itu adalah kejadian yang sangat besar. Ingatlah pada hari ketika kamu melihat guncangan itu semua, maka semua wanita yang menyusui anaknya akan melalaikan anak yang disusuinya. Semua wanita yang mengandung gugur kandungannya. Dan kamu lihat manusia seperti dalam keadaan mabuk, padahal mereka tidak mabuk. Tetapi azab Allah itu sangat keras. Al-Hafidz Ibnu Katsir berkata tentang hari kiamat, ketika itu gunung-gunung berjalan laksana awan. Ya. Kalau yang kejadian di Palu, pemancar-pemancar, tower-tower berjalan. Adapun nanti, ya, di hari kiamat maka gunung-gunung itu seperti berjalan. Jadilah ia laksana fata morgana. Bumi berguncang dengan dahsyat bagaikan perahu di tengah lautan yang dimainkan ombak. Ia mengguncang seluruh penghuninya bagaikan lampu yang tergantung ditiup angin. Ketahuilah inilah yang dimaksud dalam firman Allah, yauma tarjufur rajifah tatba'uha ar-radifah qulubu yauma idzi wajifah. Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama mengguncangkan alam dan tiupan kedua itu diiringi tiupan kedua. Hati manusia pada waktu itu merasa sangat takut. Bumi mengguncang penghuninya. Wanita-wanita yang menyusui akan meninggalkan anak-anaknya. Wanita yang hamil tiba-tiba melahirkan kandungannya. Anak-anak pun beruban ketika terjadi hari kiamat. Manusia berlari karena terkejut. Lalu mereka dihadang oleh malaikat dan dipukul di muka-muka mereka hingga mereka pun kembali. Kemudian mereka berbalik dan saling panggil-memanggil di saat mereka dalam keadaan seperti itu. Tiba-tiba bumi terbelah dari satu tempat ke tempat yang lain. Lalu mereka melihat hal-hal luar biasa yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Hal itu membuat mereka sedemikian takut. Tidak ada yang mengetahui betapa besar ketakutan itu selain Allah. Mereka melihat ke langit, ternyata langit bagaikan logam yang mencair. Tiba-tiba langit terbelah dan bintang-bintang berhamburan. Matahari dan bulan tidak bercahaya. Nabi SAW bersabda, orang yang telah mati tidak mengetahui kejadian-kejadian itu sedikit pun. Allah berfirman, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was-samawat. Wabarazulillahil wahidil qahhar. Pada hari ketika itu bumi diganti dengan bumi yang lain, demikian pula langit. Dan mereka semuanya berada di padang mahsyar, berkumpul menghadap kehadiran Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya, padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat, dan langit digulung dengan tangan kanannya. Maha suci Allah dan Dia maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah menggenggam bumi dan melipat langit dengan tangan kanannya. Kemudian Dia berfirman, aku adalah raja yang sesungguhnya. Mana raja-raja di bumi? Pada hari kiamat itu pasti terjadi. Dan tidak ada satu makhluk pun yang mengetahui tentang akhir umur dunia ini, karena itu merupakan rahasia Allah. Perhatikan jemaah, tidak ada satu makhluk pun yang mengetahui tentang akhir umur dunia ini, karena itu adalah rahasia Allah yang tidak diberitahukan kepada siapapun dari makhluknya. Dan tidak ada suatu dalil yang sahih pun yang menjelaskan hal ini. Ini adalah bantahan kepada orang yang mengklaim diri mereka mengetahui umur-umur makhluk. Seperti ada sebagian ustadz yang viral mengatakan bahwa umur umat Islam itu hanya 1500 tahun dan ini adalah 1441 dan nanti kiamat akan terjadi pada tahun 2000 sekian, 2020, 2021 dan seterusnya. Ini adalah lancang terhadap Allah, karena memang tidak ada satupun yang diberitahukan oleh Allah kapan terjadinya hari kiamat. Bahkan Nabi SAW pun tidak tahu kapan itu terjadi. Allahu a'lam bishawab. Saya ini masih 31 menit. Saya lanjutkan saja dengan dua poin terakhir supaya selesailah masalah yaumul akhir. Ada kejadian lagi, tiupan sangkakala. Allah menciptakan kejadian-kejadian ketika kiamat datang menjelang. Salah satunya adalah Allah akan menyuruh malaikat Israfil meniup sangkakala. Sebagaimana pada firman Allah, wa nufikha fis-sur fas'iqa man fis-sama'i man fis-samawati wa man fil-ardi illa man syaa Allah. Ketika sangkakala ditiup, maka matilah seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi kecuali siapapun yang dikehendaki Allah. Kemudian sangkakala itu ditiup sekali lagi, maka seketika itu mereka bangkit dari kuburnya menunggu keputusan Allah. Tiupan sangkakala itu dua kali. Adapun yang pertama, fungsinya adalah sebagai tiupan yang akan mengejutkan dan membuat semua makhluk pingsan, baik di langit maupun di bumi, kecuali yang dikehendaki Allah. Kemudian roh-roh ketika itu akan dikembalikan kepada jasad mereka masing-masing. Adapun tiupan sangkakala yang kedua, fungsinya untuk membangkitkan semua manusia dari kuburnya. Maka bangkitlah manusia dari liang kuburnya untuk menghadap Allah Rabb semesta alam. Allah berfirman, "Wa nufikha fis-sur fa idza hum minal ajdathi ila rabbihim yansilun." Dan sangkakala ditiup kembali, maka seketika itu mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju kepada Rabb mereka. Firman Allah, "Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin." Itu pada hari ketika semua orang dibangkitkan menghadap Rabb semesta alam. Allah berfirman, dan dialah Allah yang memulai penciptaan manusia, kemudian mengulanginya atau menghidupkannya kembali, dan menghidupkannya kembali itu adalah mudah baginya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, katakanlah, siapa yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Maka jawablah, yang akan menghidupkan kembali adalah Allah yang pernah menciptakannya pertama kali, dan Dia maha mengetahui tentang segala makhluk. Bagaimana keadaan manusia waktu dibangkitkan dari kubur? Jawabannya, manusia dibangkitkan dari kubur dengan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan tidak berkhitan. Berarti semuanya bangkit dalam keadaan telanjang. Dan tidak disunat, maka kulupnya sudah kembali lagi. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha ketika mendengar perkataan Nabi ini, apakah setiap orang dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan telanjang? Iya. Maka Aisyah heran dan berkata, berarti laki perempuan satu sama lain bisa lihat aurat dong. Maka Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya ketakutan orang pada hari itu terlalu besar, sampai-sampai untuk melihat ke kanan ke kirinya, lihat aurat sebelahnya, gak sempat. Matahari dekat dengan mereka, penuh dengan keringat bercucuran membasahi tubuh mereka. Ada yang terpendam dengan keringatnya sampai pada kedua mata kakinya, ada yang terpendam sampai lututnya, ada yang tenggelam di pinggangnya, ada yang tenggelam di pundaknya, bahkan ada yang sampai mulutnya tergantung dengan amalannya. Ada juga yang dilindungi oleh Allah di bawah naungan arsy-Nya sehingga matahari tidak di atas kepalanya. Ya, kita sudah pernah bahas arsy Allah, di mana langit dan bumi bila diletakkan di atas kursinya Allah, maka itu seperti meletakkan cincin di atas padang pasir. Manakala meletakkan kursinya Allah di atas arsy-Nya Allah, itu seperti meletakkan cincin di atas padang pasir. Nah, arsy Allah yang dengan skala demikian itu yang digunakan untuk menaungi kaum muslimin, tapi tidak semuanya. Ada 7 golongan diantaranya yang disebutkan oleh Rasulullah akan berada di bawah naungan arsy Allah di hari kiamat, tidak di bawah matahari. Rasulullah SAW bersabda, 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah di bawah naungannya pada hari kiamat yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. 7 golongan ini, yang pertama adalah imam yang adil, yang kedua adalah pemuda yang tumbuh dalam keadaan beribadah kepada Allah, maksudnya anak soleh, solehnya dari kecil. Ya. Ketiga adalah orang yang hatinya senantiasa terpaut dengan masjid. Ya, ini orang yang suka ke masjid. Yang keempat adalah dua orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Baik suami dengan istri, maupun misalnya pertemanan seseorang dengan sahabatnya, yang mereka berteman karena Allah dan berpisah karena Allah. Kelima adalah laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan yang tinggi dan cantik, tapi dia berkata, saya tidak mau karena saya takut kepada Allah. Yang keenam, orang yang di bawah naungan arsy Allah adalah orang yang bersedekah dengan satu sedekah, lalu dia menyembunyikan sedekahnya sehingga tangan kirinya pun tidak tahu apa yang telah diinfakkan tangan kanannya. Waktu kecil saya baca hadis ini, saya mengira berarti kalau kita berinfak, tangan kirinya ditaruh di belakang. Maka saya kalau di hari Jumat mau pergi ke masjid, sholat Jumat, mama saya suka ngasih uang untuk diinfakkan, 500 benggol ya, atau 100, 200. Kalau saya masukkan infak itu, saya letakkan tangan kiri saya di belakang pinggang, lalu saya masukkan uang itu dengan tangan kanan. Setelah besar baru saya memahami bahwa yang dimaksud itu adalah orang yang menyembunyikan infaknya sampai-sampai orang-orang tidak ada yang tahu berapa yang pernah dia infakkan, ya. Dan diibaratkan oleh Nabi dengan tangan kanannya nggak tahu tangan kirinya, tangan kirinya nggak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Sehingga yang benar justru memahaminya adalah dengan pemahaman kebalikan. Manakala seseorang menginfakkan sesuatu dan dilihat orang, maka ditutupi dengan tangan kirinya. Ya. Dan yang ketujuh, yang di bawah naungan arsy Allah adalah orang yang senang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi, lalu meneteskan air mata karena mengingat dosanya. Terakhir, kiamat itu terjadinya kapan? Jawabannya, kiamat itu terjadi pada hari Jumat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jum'ati, fihi khuliqa Adam, wa fihi udkhilal jannata, wa fihi ukhrija minha, wa la taqumus sa'atu illa fi yaumil jum'ah. Hari yang terbaik di mana setiap matahari terbit adalah hari Jumat. Pada hari Jumat itu diciptakan Nabi Adam, pada hari itu dia dimasukkan ke surga, dan di hari itu juga dia dikeluarkan dari surga, dan tidak akan terjadi kiamat melainkan di hari Jumat. Maka kalau ada orang meramal terjadinya hari kiamat, dia sebutkan tanggalnya dan ternyata bukan hari Jumat, maka jelas orang itu bisa ditolak perkataannya. Bahkan seandainya pun dia meramal dan peramalannya adalah pas di hari Jumat, maka itu pun tetap ditolak. Karena Nabi SAW saja tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Nah, pas 40 menit, maka saya tutup tanpa tanya jawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.